Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pada para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, kepada para pendidik, kepada para orang tua, wali santri, wali murid, dan semua pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis di majelis yang kita belajar bersama untuk menuntut ilmu, ilmu tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar kelak mereka menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat ini dengan memiliki akhlak yang mulia. Kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan belajar tentang sebuah pilar karakter, yaitu karakter al-ithar. Apa sebenarnya makna dari al-ithar ini? Al-ithar secara bahasa itu maknanya adalah mendahulukan atau memilih atau mengkhususkan, sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasit. Kemudian maka secara istilah makna ithar itu adalah lebih mengutamakan dan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dalam hal memberikan kebermanfaatan atau dalam hal menghindari sesuatu, walaupun sebenarnya dirinya sendiri itu lebih berhak atau lebih membutuhkannya. Ini adalah sifat al-ithar atau karakter al-ithar, dan ini termasuk juga akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karakter ini merupakan di antara sekian puluh karakter yang harus kita amalkan kita sebagai orang tua, yang harapannya nanti juga berfaedah menjadi teladan ya bagi anak-anak kita, sehingga mereka pun juga akan meniru kita untuk menerapkan atau mengamalkan karakter al-ithar ini, yaitu mendahulukan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Kemudian untuk penguatan ke anak-anak kita pun, kita juga mendidik mereka ya dengan memberikan keteladanan, kemudian mengajarkan kepada mereka, kemudian selanjutnya adalah membiasakan kepada mereka. Nah, jadi yang awal-awal yang kita lakukan untuk mendidik al-ithar ini pada anak-anak kita adalah kita terlebih dahulu melakukannya, mengamalkannya, sehingga menjadikan teladan bagi anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh kecintaan untuk melakukan karakter al-ithar ini, yaitu mendahulukan orang lain. Kemudian setelah itu kita pahamkan mereka, anak-anak kita, kita ajarkan dengan apa sebenarnya faedah atau manfaat dari al-ithar ini. Kemudian kita membiasakan bagi mereka, harapannya anak-anak kita atau generasi kita nanti memiliki sifat al-ithar ini ya ketika mereka sudah dewasa dan hidup di masyarakat. Nah, masalah al-ithar ini pun juga banyak sekali kisah atau dasar-dasar yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina tatawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa may yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mereka telah menempati negeri ini yaitu kota Madinah dan telah beriman yaitu kaum Ansor sebelum kedatangan mereka yaitu kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka yaitu kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini salah satu teladan yang bisa kita ambil dari sifat al-ithar ini, yaitu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat radhiyallahu anhum sedang berhijrah ya dari Makkah menuju Madinah. Kemudian di Madinah beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum disambut oleh orang-orang yang sudah beriman ya di kota Madinah yang dulunya disebut dengan Yathrib, yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor dalam menyambut ya, dalam membantu kaum orang-orang Muhajirin yang sebagian besar di antara mereka itu meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Orang-orang Ansor itu memberikan apa yang mereka sukai kepada orang-orang Muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah. Padahal mereka sendiri kaum Ansar itu membutuhkannya. Namun karena sifat mulia yang mereka miliki yaitu sifat al-ithar ini, sehingga mereka memberikan apa yang mereka sukai kepada kaum-kaum Muhajirin. Nah, ini teladan yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Kemudian dalam contoh yang lain yaitu kisah sahabat ya. Ketika dalam suatu peperangan ya, beberapa sahabat itu terluka, ya, beberapa sahabat itu terluka. Salah satunya yaitu seorang sahabat yang bernama Ikrimah, ya. Ketika mereka diberi air minum, ya, ketika mereka diberi air minum karena mereka kondisinya sedang lemah dan terluka, maka minum itu pertama kali ditawarkan kepada sahabat yang bernama Ikrimah, radhiyallahu anhu. Kemudian ternyata sahabat Ikrimah itu memberikan kepada sahabat yang lain. Karena apa? Karena beliau mendahulukan sahabatnya yang lain, walaupun beliau sendiri membutuhkannya. Tapi ternyata diberikan kepada sahabat yang lainnya, karena menganggap sahabat yang lainnya itu lebih membutuhkan. Ternyata diberikan kepada sahabat yang lainnya tersebut tidak terus kemudian diminum, ternyata diberikan lagi kepada sahabat yang lain, ya, dari satu tangan ke tangan yang berikutnya. Nah, sehingga air itu tidak sempat terminum karena selalu diberikan kepada yang lain, karena mereka lebih mengutamakan saudaranya atau sahabatnya dibanding mengutamakan dirinya sendiri, sehingga mereka semua gugur dan tidak seorang pun dari mereka yang meminum air tersebut. Ini adalah sifat mulia yaitu al-ithar, dan sifat ini pun di samping dimiliki oleh sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sebenarnya adalah mencontoh sifat yang mulia ini pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah dua contoh ya, yang satu dari Quran, Al-Qur'an, yang satu adalah dari kisah sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kemudian sifat al-ithar ini itu bisa dimiliki dan harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Ya, harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang itu memiliki sifat al-ithar ini? Memiliki karakter al-ithar ini, yang pertama antara lain bahwa orang yang memiliki karakter al-ithar ini baginya ya untuk menjadi bagian dari suatu kegiatan yang bermanfaat adalah yang paling utama bagi dia. Jadi dia ingin selalu memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, karena memang Nabi SAW bersabda khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian antara lain kecenderungan yang kedua yang dimiliki orang yang memiliki karakter al-ithar ini adalah komitmen terhadap pelayanan umat. Jadi kalau ada seseorang yang senang sekali ya dan ikhlas sekali dalam melayani umat ini, Kadangkala dia memiliki harta padahal dia butuh, namun diberikan kepada umat. Ini merupakan seseorang yang memiliki sifat al-ithar, ya. Kemudian kecenderungan yang ketiga adalah dia itu apa namanya membantu orang lain. Kalau dalam istilah itu ringan tangan, jadi cekatan. Itu mendahulukan orang dan menjaga etika merupakan bagian penting dalam hidupnya. Kecenderungan yang keempat, antaran ya, baginya sukses itu lebih daripada sekedar uang dan prestis ya atau gengsi. Tapi sifat berani berkorban itu adalah penting bagi orang yang memiliki sifat ikhtar tersebut. Kemudian kecenderungan yang kelima adalah orang yang memiliki sifat al-ikhtar itu senang memberikan pelayanan dan bantuan bagi orang lain tanpa pamrih. Nah, ini sebagai ciri-ciri atau kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh orang yang memiliki karakter al-ikhtar. Nah, terus kemudian apa yang bisa dilakukan ya oleh seseorang yang ternyata sifat al-ikhtar ini menonjol sekali pada dirinya dan melebihi dibanding orang yang lain. Jadi kalau ada sifat atau karakter yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau karakter mulia, ternyata ada orang-orang tertentu ya yang memiliki karakter tersebut itu menonjol dan melebihi dari orang yang lainnya, ya melebihi dari yang lainnya. Maka sifat menonjol ini sudah disebut dengan sifat atau al-mauhibah, yaitu kalau dalam bahasa kita itu bakat. Ya, jadi satu sisi semua orang itu harus memiliki akhlak mulia ini, karakter mulia ini, semuanya tanpa kecuali dikuatkan sampai kepada masruk sesuai yang disyariatkan. Namun ya berdasarkan nas-nas yang ada, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter-karakter tertentu pada seseorang, orang-orang tertentu yang lebih menonjol ya dibandingkan orang lain. Nah, karakter yang menonjol pada diri seorang tersebut sehingga itu menjadi karakter bagi dirinya yang membedakan dirinya dengan orang lain, maka itu disebut dengan al-mauhibah atau dalam bahasa kita namanya bakat. Nah, orang yang memiliki bakat atau al-mauhibah, sifat atau karakter al-ithar ini, itu ternyata bisa dimanfaatkan sifat tersebut untuk berperan atau untuk berprofesi ya dalam kehidupannya. Nah, dengan sifat al-ithar inilah dia mungkin bisa memberikan manfaat bagi umatnya. Antara lain mungkin dia bisa menjadi seorang pengelola lembaga pelayanan bagi umat, ya. Atau mungkin dia berperan atau memiliki profesi dalam lembaga dakwah. Atau mungkin dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan dalam kerja bakti sosial. Mungkin dia bisa menjadi dengan sifat ishar ini menjadi relawan dalam penanggulangan bencana yang selalu mendahulukan orang lain. Bisa menjadi pengelola panti jompo dan anak terlantar. Bisa menjadi seorang perawat yang selalu mendahulukan orang lain. Bisa menjadi petugas sosial, petugas perbaikan ya, atau servis, pelayanan pelanggan ya, public relation, menjadi sales promotion ya, dan peran-peran yang lain yang terkait dengan melayani orang lain. Jadi diulang lagi bahwa sifat al-ishar harus dimiliki oleh semua orang, dikuatkan secara masruk. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ishar ini kepada orang-orang tertentu yang menonjol dibanding orang lain, yaitu disebut dengan al-mauhibah. Ya, kemudian al-mauhibah ini bisa dimanfaatkan sebagaimana yang disebutnya tadi untuk kegiatan-kegiatan produktivitas. Ini sehingga mereka bisa bermanfaat bagi umat ini. Nah, kemudian sifat al-ithar ini pun itu juga apabila seseorang itu berlebihan dalam sifat ini, itu pun juga tidak dibenarkan. Sebab sebagaimana yang telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu bahwa berdasarkan perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa beliau mengatakan bahwa sesungguhnya akhlak mulia itu tegak berdiri di antara dua akhlak tercela. Baik karena dia itu berlebih-lebihan ketika jiwa ini kuat, ataupun dia berlebih-lebihan ketika jiwa ini lemah atau berkurang-kurang istilahnya. Jadi bisa berlebih-lebihan atau berkurang-kurang. Nah, apa yang terjadi jika seseorang memiliki sifat ithar ini kemudian berlebih-lebihan ya? Ini biasanya kalau sudah menjadi bakat itu cenderungnya untuk berlebih-lebihan. Ini dia kalau berlebihan bisa memunculkan sikap yang mengutamakan orang lain sampai-sampai melalaikan hak dirinya sendiri, sampai kadangkala melalaikan hak dari keluarganya. Ternyata hal ini tidak dibenarkan. Ya, hal ini pun juga ya dalam sebuah kisah pernah seorang sahabat itu yang sampai dia sendiri itu melupakan hak dirinya, ya melupakan hak dirinya. Dan ini sebagaimana diingatkan oleh sahabat sama Salman radhiyallahu anhu yang disampaikan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis berikut ya. Jadi Salman radhiyallahu anhu mengunjungi dan memberikan nasihat ya. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak ya, bagi dirimu juga ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Nah ini orang-orang yang berlebihan dalam sifat al-ithar ini itu bisa terjerumus dalam sifat seperti ini sehingga dia melupakan hak dirinya. Terus kemudian sahabat Abu Darda radhiyallahu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Salman itu benar." Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 1968. Jadi sifat ini ya itu hendaklah kita menjaga agar berada di jalan tengah, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurang. Berlebihan menjadi sifat yang melupakan dirinya sendiri tadi. Namun juga bisa jadi apabila seseorang ini berkurang-kurang ya, tidak atau melalaikan sifat ithar ini, itu pun juga memunculkan sifat-sifat yang tercela, yaitu antara lain bisa memunculkan sifat kikir, terlalu mementingkan dirinya sendiri, memunculkan sifat egois. Nah, ini apabila seseorang itu berlemah-lemah atau melalaikan dalam sifat al-ithar. Nah, memang setan dalam menggoda manusia itu antara lain jalur yang ditempuhnya yang sangat efektif, yaitu ketika seseorang itu cenderung untuk berlebihan, maka setan berusaha mendorongnya sehingga orang itu sampai terjerumus kepada sifat tercela. Demikian juga apabila orang itu bermalas-malasan, lalai, maka setan pun juga akan melalaikan orang tersebut ya, berusaha mempengaruhi orang tersebut agar lalai ya, sehingga dia tidak beramal, sehingga dia menjadi bermudah-mudahan atau menjadi mengurang-urangkan. Nah, ini maka sifat yang apa namanya sikap yang paling tepat yang kita lakukan dalam menyikapi sesuatu adalah kita berada di jalan tengah atau posisi di tengah. Itu yang jalan yang paling bijak. Nah ini beberapa sifat ithar ya yang kita bahas kali ini. Harapannya adalah kita sebagai orang tua memiliki sifat ini karena ini masuk dalam pilar karakter ya, di antara sekian puluh pilar karakter yang ada. Maka apabila kita tidak melakukan ini, kemudian kita ingin anak kita menjadi memiliki sifat ithar ini, itu bisa dikatakan hal itu mustahil. Ya, karena apa? Karena sifat atau karakter ini sifatnya adalah menular. Kalau kita tidak bisa menularkan dengan keteladanan, ya maka insya Allah anak akan tidak bisa tertular. Ya, karena karakter ini sifatnya adalah bukan hanya cukup diajarkan, tapi ini harus ditularkan, ya, ditularkan kepada anak-anak kita dengan terlebih dahulu kita melakukannya atau mengamalkan sifat al-ithar ini. Nah, tentu saja banyak sekali faedah, pahala atau manfaat dari melakukan sifat al-ithar ini, ya, karena memang ini ada disebutkan dalam banyak sekali dasar atau dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya salah satu sifat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak melupakan hak dirinya. Ya, tidak melupakan hak dirinya. Makanya tadi yang dikatakan berlebihan sampai-sampai dia itu melupakan hak dirinya itu berlebihan. Kalau berkurang-kurang sampai-sampai dia itu kikir, egois, yang mementingkan dirinya sendiri, itu termasuk lalai dalam sifat al-ithar. Demikian yang saya sampaikan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini terkait tema kita mengenai al-ithar atau mendahulukan orang lain. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda, kami ingatkan terlebih dahulu bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun Anda berada, kembali Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0895-2561-3326 ataupun dapat menuliskan pertanyaan Anda melalui live chat di siaran langsung channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik Ustadz, ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana kalau orang tadi sudah dijelaskan bahwa karakter al-ithar adalah melayani Ustadz ya. Bagaimana jika orang tersebut sangat intens melayani orang lain, namun dia menggerutu karena di akhirnya tidak ada imbalan ataupun makanan Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi perlu diketahui bahwa antara lain ada kurang lebih 53 pilar karakter yang akan kita tegakkan, kita bahas ya dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah ini. Perlu kita ketahui bahwa ada sebuah pondasi yang menjadikan tempat menancapnya semua pilar itu, yaitu pondasi ikhlas. Jadi semua sifat ini akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan sifat ikhlas. Apa makna ikhlas di sini? Yaitu kita mengamalkan, termasuk di antara mengamalkan al-ithar ini, itu semata-mata karena mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap ridho manusia. Sehingga apabila tidak mendapatkan pujian menggerutu, bukan mengharap balasan dari orang lain apabila enggak dapat makanan, enggak dapat upah menggerutu. Itu menandakan bahwa dalam melakukan al-ithar ini adalah kurang didasari pondasi ya di dalam jiwa seseorang, yaitu atau ikhlas ya, ikhlas yaitu melakukan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa kita namanya lillahi taala ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pondasi. Jadi apapun yang kita lakukan ya di dalam kehidupan di dunia ini itu harus didasari rasa ikhlas kalau kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin bentuk amalan kita adalah ibadah seperti salat ya, tapi kalau tidak didasari rasa ikhlas ya, maka tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut tertolak ya, karena tidak ada ikhlas ya. Jadi ada dua syarat ibadah ya, karena mengamalkan al-ithar ini juga ibadah. Jadi yang pertama adalah ikhlas ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini pondasi yang utama. Kemudian syarat kedua adalah mutaba'ah, yaitu kita menganut apa mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sifatnya adalah ibadah, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sifatnya muamalah ya, sifatnya muamalah seperti berjual beli ya, bermuamalah dengan tetangga dan sebagainya, itu sifatnya adalah selama tidak melanggar syariat maka itu dibenarkan atau dibolehkan. Jadi beda dengan yang bentuk berupa amalan ibadah. Jadi makanya apabila tadi dari pertanyaan seseorang yang melakukan al-ithar itu adalah karena ada menggerutu di belakangnya, maka kita nasihatkan kepada orang tersebut ya, untuk mengharap pahala yang jauh lebih besar ya, pahala yang tidak ada batasnya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hanya mengubah niat ya. Sebenarnya ini kembali kepada niat ya, kita nasihatkan kepada orang tersebut, ubahlah niat Anda ya, hanya mengharap pahala dari Allah, maka Anda akan menikmati apa yang Anda lakukan ini. Jadi tidak ada rasa sakit hati ya, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak ada yang memuji. Kadangkala ada orang yang melakukan amalan-amalan kemudian ternyata dicela oleh orang lain, kemudian dia menggerutu ya, dan tidak bersemangat lagi melakukan amalan itu. Berarti itu pertanda dia melakukan amalan itu mengharap pujian dari makhluk atau dari manusia. Dan ini bisa menjadikan amalan tersebut tidak diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada unsur atau pondasi keikhlasan. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya yang menyimaknya, dan khususnya tadi penanya dari hamba Allah yang bertanya. Baik, kita beralih pertanyaan ke YouTube, live chat YouTube. Kali ini datang dari pemirsa YouTube kita yang setia, yaitu Nurul Iman. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembiasaan adab dan penanaman akhlak pada anak sebenarnya boleh atau tidak sih? Lalu bagaimana pembiasaan yang benar Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, baik. Apakah pembiasaan pendidikan adab dan akhlak itu boleh ditanamkan pada diri anak? Jawabannya adalah harus ya. Karena sejatinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ya, itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pembiasaan, penanaman, ya, adab dan akhlak yang mulia kepada anak, maka sifatnya adalah harus. Hanya saja, ya, di dalam pendidikan itu ada metode, ya, ada metodenya. Ketika anak masih usia 0 sampai 7 tahun, ya, itu jangan langsung dimulai pembiasaan. Yang terlebih dahulu ditumbuhkan adalah persepsi anak bahwa adab akhlak itu indah bagi mereka. Mereka melihat orang yang beradab akhlak itu menyenangkan. Mereka akhirnya tumbuh kecintaan kepada adab akhlak, termasuk juga kecintaan kepada yang memerintahkan untuk beradab dan akhlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 0 sampai 7 tahun tumbuhkan kecintaan dulu. Kalau ternyata anak sudah tumbuh kecintaannya dan dia sudah meminta untuk melakukan, akhirnya kita bisa membiasakan, tapi atas permintaan anak ketika mereka masih kecil. Nah, kalau ternyata anak tidak meminta, maka kita tumbuhkan kecintaan terlebih dahulu, ya. Jangan sampai pelatihan adab akhlak ini menjadikan mereka terluka atau terbebani sehingga menganggap bahwa adab akhlak itu memberatkan bagi mereka. Ini berbahaya sekali. Jadi yang pertama adalah tumbuhkan kecintaan mereka tentang adab akhlak. Yaitu dengan apa? Kita mengamalkan dulu. Ya, mengamalkan dulu adab akhlak, ya. Kita bermuamalah dengan anak-anak kita dengan adab akhlak yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak akan memberi apa namanya mencontoh kita, meneladani kita. Akhirnya timbul kecintaan mereka kepada adab akhlak, kecintaan kepada orang tuanya. Ya, ini yang dibangun pertama. Ya, dan ini pendidikan, walaupun mungkin kita tidak mengajarkan untuk menghafal, ya, untuk kemudian menulis tentang materi pelajaran, tapi mereka yang digarap adalah hati mereka terlebih dahulu, kecintaan. Nah, kemudian setelah muncul kecintaan baru dipahamkan mereka. Diberikan pemahaman bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah perintah Rasulullah. Nanti barang siapa yang melakukan ini akan disayang oleh Allah. Barang siapa yang disayang oleh Allah, maka akan masuk ke surganya. Nah, ini diajarkan kepada mereka sehingga mereka mau melakukan adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab mau tidur. Kemudian mereka juga berusaha untuk belajar mengamalkan untuk berakhlak, ya, kepada orang tua, kepada guru dan sebagainya. Nah, ini kita ajarkan kepada mereka lah. Kemudian setelah itu baru kemudian kita biasakan, ya. Nah, kalau dia sudah mencintai, terus kemudian dia sudah paham, maka insya Allah ta'ala tidak sulit untuk dibiasakan. Dan maka dengan pembiasaan ini yang kadang-kadang kita keras, ya, termasuk akhlak yang mulia, yang adalah melakukan ibadah itu adalah yang mulia, termasuk diantaranya adalah sholat, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga akhlak yang mulia, ya. Itu juga dimulai dari kecintaan terlebih dahulu, terus kemudian dipahamkan, setelah itu kemudian dibiasakan. Nah, setelah 10 tahun enggak mau sholat boleh dipukul, ya, karena dia sudah sadar, ya, sudah tumbuh kecintaannya, sudah diajari, tapi ternyata kok masih tidak mau untuk melakukannya, tidak mau membiasakan dirinya, itu baru dipukul, ya. Boleh usia setelah 10 tahun. Jadi ada tahap-tahapnya. Yang kadangkala ini yang terjadi, ya, yang seharusnya kita hindari, anak belum tumbuh kecintaannya itu sudah dilatih adab akhlak sehingga merasa dia berat, terbebani, ya. Antara lain misal anak yang masih 4 tahun, ya. Anak 4 tahun itu masih puncak-puncaknya ego. Kadangkala disuruh jabat tangan dengan kakeknya enggak mau karena dia egosentrisnya lagi puncak-puncaknya. Kemudian akhirnya orang tua memaksakan, bahkan sampai mungkin mengancam atau mungkin memukulnya, memarahinya untuk agar anak itu bersalaman dengan orang lain. Maka salaman anak itu atas di bawah ancaman, maka itu bisa menimbulkan persepsi negatif bahwa ternyata jabat tangan itu bukan akhlak mulia. Karena apa? Dia merasakan tidak nyaman, tidak merasa senang, tidak merasa tertarik. Itu menimbulkan luka persepsi. Nah, ini pembiasaan seperti ini bukan akhirnya menjadikan lebih baik, tapi justru anak akan menjadi trauma. Ya, anak akan menjadi terluka hatinya dan muncul persepsi negatif, itu yang lebih berbahaya. Ya, akhirnya kedepannya dia nggak mau melakukan karena apa? Bayangan dalam pikirannya namanya jabat tangan atau berakhlak itu nggak menyenangkan, merasa terbebani dia itu. Makanya memang ada fase-fasenya. Tumbuhkan kecintaan terlebih dahulu dengan keteladanan, ya, dengan kedekatan kita. Kemudian setelah dia mulai cinta, ya, dengan adab akhlak ini, kemudian kita pahamkan, ya, kita ajarkan faedah-faedahnya, ya. Setelah itu kemudian baru kita biasakan. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tersebut, pembiasaan adab akhlak bagi anak itu harus. Namun ada fase-fasenya, ada metode pendidikannya. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan demikian jawaban dari Al Ustaz untuk Ibu Nurul Iman. Semoga dapat dipahami bersama. Dan selanjutnya kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Kali ini datangnya dari Meisa yang beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya anak kecil belum masanya bersosial, itu bagaimana Ustaz ya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi, ya, jadi perlu kita perhatikan ketika kita membahas masalah fase egosentris, ya, di mana pada anak itu pada fase-fase di bawah 7 tahun itu ada fase-fase yang anak tidak tahu apa yang orang lain pikirkan, anak tidak paham apa yang orang lain rasakan, sehingga dia selalu memikirkan adalah dirinya sendiri, aku adalah dari pusat semuanya. Itu sifat-sifat egosentris, ya. Jadi sifat egosentris merasa dirinya adalah pusat, ya, pusat dari semuanya, pusat dari perhatian semua orang. Ya, ini itu egosentris. Nah, lawan dari egosentris adalah sosiosentris. Ya, sosiosentris berarti dia sudah mulai memahami apa yang dirasakan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Seandainya dia memukul, itu sudah mikir bahwa dipukul itu juga sakit. Itu mulai sosiosentris. Nah, di dalam pendidikan, ya, fase-fase sosiosentris itu dimulai ketika mereka sudah tamyiz. Ya, tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sudah bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sudah memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, sehingga dia sudah bisa bersosial. Tapi kalau masa-masa egosentris tadi kemudian anak dipaksa untuk sosiosentris, itu berbenturan. Sebagai contoh demikian, ketika anak usia 4 tahun itu puncak-puncaknya egosentris, merasa dirinya menang-menang sendiri. Di masjid pun dia kadang-kadang enggak mau sholat, lari-lari. Kadang-kadang menangis ya sejadi-jadinya, tidak peduli situ ada orang sholat, ada orang pengajian dan sebagainya. Itu egosentris dan itu wajar bagi anak. Nah, kalau kondisi seperti ini kemudian kita benturkan dengan sosiosentris, maka egosentris pasti enggak akan tuntas. Ya, egosentris akan merasa terpendam, ya, tertahan, yang khawatirnya nanti dengan dipaksa untuk sosiosentris anak akan terluka psikisnya atau psikologisnya. Makanya terkait sosiosentris ini, ya, lebih baiknya itu apabila anak itu sudah tamyiz, sudah mulai tumbuh nalarnya, kalau dalam ukuran usia adalah setelah 7 tahun. Jadi maka bisa dikatakan masa TK itulah masa egosentris, yang mereka belum mahir, ya, belum apa namanya nyaman dengan bersosial. Kemudian setelah masuk kelas SD kelas 1 yaitu usia 7 tahun, ya, sampai kelas 4 ya usia 10 tahun itu fase-fase tamyiz, ya. Maka fase ini, ya, kita sudah mensosialkan anak, mereka mungkin bersekolah ketemu teman-temannya, ya. Kalau kita perhatikan anak rebutan mainan itu seringnya terjadi ketika masih egosentris, ya, ketika TK. Karena mereka belum memiliki apa namanya pemahaman tentang kepemilikan. Ini punya siapa belum paham karena masih egosentris. Sehingga apapun barang yang dia inginkan dia merasa itu miliknya. Ini anak-anak TK. Nah, nanti setelah SD mereka sudah mulai paham, oh itu bukan milik saya karena dia sudah tamyiz. Nah, maka pada saat tamyiz itulah sosiosentris anak kita kuatkan, ya. Demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga kita pahami bersama, khususnya untuk tadi penanya dari Mbak atau Ibu Meisa. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan terakhir yang masuk kali ini, nanti dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya. Kali ini datangnya dari Lalu atau Ibu atau Bapak Lalu Maulvi. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait pemetaan cara belajar, pemetaan bakat, kemudian pemetaan karakter anak, itu dimulainya sejak kapan Ustadz? Dan berapa kalikah harus kita lakukan Ustadz? Kemudian, apakah cukup sekali saja dalam setiap fase usianya Ustadz? Atau dalam fase tersebut, kita lakukan talent mapping berulang-ulang Ustadz? Silakan Ustadz. Tip, ya. Jadi sejatinya, berdasarkan pengalaman yang ada, bagi apa kita memulai pemetaan karakter pada anak. Jadi nanti kita akan mengetahui sejauh mana pertumbuhan karakter keimanan, karakter belajar, karakter bakat, dan termasuk karakter gendernya. Kemudian nanti pemetaan gaya belajar, sehingga akan ketahuan gaya belajarnya itu yang termasuk mendengar, melihat, atau merasakan. Ya, ada yang disebut dengan auditory, visual, atau kinestetik. Atau mungkin nanti pemetaan bakatnya. Sebenarnya masing-masing anak berbeda-beda. Ya, tidak ada aturan yang pasti, ya, boleh dikatakan panduan standar, berapa kali dilakukan dan usia berapa anak mulai dipetakan. Berdasarkan pengalaman kami, ya, itu dimulai ketika dia masuk TK. Walaupun mungkin di awal-awal hasilnya tidak setajam ketika dilakukan kepada anak usianya yang sudah menjelang balig, beda. Jadi pemetaan yang dilakukan anak TK terhadap anak TK dengan yang sudah kelas 6 SD itu, ya, hasilnya itu lebih tajam dilakukan kepada anak yang kelas 6 SD. Namun demikian, ya, tidak mengapa kita melakukan ketika mereka masih TK. Tujuannya apa kita melakukan pemetaan itu? Kita bisa biar bisa mengenal keunikan anak. Antara lain juga mengenal karakter mana yang tidak tumbuh. Nah, dengan data-data itu, maka kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai pijakan kita, ya, untuk metode yang tepat untuk anak tersebut. Ya. Jadi karakter apa yang enggak tumbuh, gaya belajarnya apa, bakatnya apa, itu nanti bisa menjadikan pijakan untuk menentukan metode yang tepat untuk anak tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, setiap anak itu unik. Setiap anak itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Makanya tugas orang tua adalah mengenal karakter uniknya, sehingga dalam memberikan pembelajaran kepada anak tersebut itu sesuai dengan karakter uniknya. Dan masing-masing anak berbeda-beda. Nah, makanya pemetaan dilakukan kira-kira usia 4 atau 3 atau 4 tahun, ya, ketika mereka masuk TK, sampai tanpa ada batas waktu. Ya, sebab apa, penggalian potensi ini sifatnya itu masih banyak misterinya. Ya. Belum ada yang boleh dikatakan langsung jadi 100%. Ya. Sebenarnya sifat itu tidak berubah-ubah, hanya saja cara menggalinya saja yang kadang kala dalam, kadang tidak. Kadang ketika mengamati mungkin ada kurang ketenangan dan sebagainya sehingga hasilnya berbeda. Maka sebaiknya dilakukan minimal, ya, ketika anak masuk, ya, masuk sekolah, ya, masuk di awal semester, itu dipetakan. Kenapa dilakukan di awal semester? Karena nanti itu menjadi data bagi guru atau bagi orang tua dalam proses pendidikan anaknya selama satu semester. Karakter apa yang tidak tumbuh, gaya belajarnya apa, nanti kalau dia di kelas itu bagaimana posisinya dan sebagainya, gaya bakatnya apa, sehingga orang tua dan guru tahu bahwa dia mungkin kuat di bidang satu, kemudian di bidang lain dia lemah. Nah, ini harus kita pahami di awal semester sehingga menjadi pijakan untuk proses atau metode pembelajaran satu semester ke depan. Nah, nanti akhirnya dilakukan juga di akhir semester. Di akhir semester kita lakukan lagi pemetaan ulang, ya, apakah ternyata terjadi perubahan atau mungkin tidak. Data itu tetap kita masukkan. Insya Allah Ta'ala minimal, walaupun hasilnya tidak 100% tepat, tapi paling tidak kita sudah mengetahui keunikan anak kita. Ya, keunikan anak kita. Oh, ternyata anak saya itu kinestetik. Oh, ternyata anak saya itu bakatnya adalah bergaul. Pantesan dia itu tidak mau di rumah lama-lama. Nah, ini itu menjadi pijakan kita dalam mendidik mereka dengan mengetahui karakter tersebut. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada namanya asesmen pemetaan bakat, pemetaan karakter itu nggak ada. Ya, termasuk juga zaman Nabi dulu tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Itu dikembangkan oleh para ulama, ya, untuk memudahkan generasi zaman-zaman akhir ini. Termasuk juga untuk mengenal karakter. Itu beda kalau Rasulullah dulu mengenal karakter dengan langsung berinteraksi, mengamati tanpa menggunakan menggunakan alat, tapi kita kelemahan, ya, hanya menggali karakter hanya dengan berinteraksi. Karena apa? Karena kita sudah beda, ya, kualitas kehidupan kita dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh berbeda. Makanya akhirnya para ulama, ya, atau orang-orang yang ahli di bidang ilmu tersebut membuat sebuah asesmen atau membuat sebuah kuesioner, tujuannya membantu orang tua dan guru untuk menemukan karakter uniknya. Dan itu sifatnya boleh-boleh saja, ya, karena tidak melanggar syariat, karena itu bukan masuk dalam peribadatan, ya, sebagaimana ibadah sholat, ya, puasa, haji dan sebagainya. Ini masuk dalam hal terkait muamalah dalam hal pendidikan ini. Jadi kesimpulannya, ya, jadi dari pertanyaan tadi, dilakukan ketika TK, masuk TK, kemudian dilakukan setiap awal semester dan akhir semester. Awal semester menentukan gaya belajar dan bakat dan karakter itu untuk menjadi pijakan metode mendidiknya. yang dilakukan di akhir semester itu menjadi dasar dari pengisian laporan atau rapot. Rapot bagi orang tua. Ini anak bapak bakatnya adalah A, gaya belajarnya A, maka nanti kalau di rumah sifatnya begini-begini, mohon untuk dimaklumi, untuk diarahkan, dibimbing sesuai dengan potensi uniknya. Nah ini dua kali dilakukan dan sampai mungkin sampai SMA pun tetap dilakukan, bahkan sampai perguruan tinggi pun tetap dilakukan. Karena apa? Bukan bakatnya yang berubah-ubah, tetapi cara kita menggalinya yang selalu berubah-ubah. Kadang dangkal-dangkal saja, ternyata dalamnya itu setelah mungkin usia 40 baru ketahuan potensi bakatnya. Itu sering terjadi demikian. Makanya menemukan potensi diri adalah proses seumur hidup. Bahkan sudah pensiun pun juga kita tetap berusaha mencari potensi diri. Karena potensi diri itu pada setiap orang itu beda-beda, tidak hanya satu ya. Bisa jadi menjadi 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Kadang-kadang kita menemukan 3 sudah merasa itu bakat saya, kemudian dia berperan, tapi ternyata ada yang lain ya. Maka kita temukan terus seumur hidup kita. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kebermanfaatan kita dengan bakat tersebut untuk umat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah kesimpulan dari materi kajian pada kesempatan kali ini ya, tentang masalah karakter ya, tentang karakter al-ithar ya, ini adalah karakter yang mulia, salah satu dari karakter yang menjadi pilar-pilar karakter pendidikan, karakter nabawiyah. Hendaklah kita tanamkan pada diri anak-anak kita ya, dengan metode tadi, dengan fase-fase, dibuat mereka itu mencintai sifat al-ithar. Kemudian kita memahamkan mereka tentang faidah-faidah sifat al-ithar. Kemudian berikutnya adalah, apabila memiliki sifat al-ithar ini dominan, maka kira-kira nanti peran ke depan agar bisa ithar ini bermanfaat bagi umat itu menjadi apa nanti. Nah ini perlu kita gali pada masing-masing anak kita. Nah sehingga salah satu pilar ini tertanam pada anak kita. Ketika kita menambahkan karakter-karakter yang lain, harapannya anak kita kalau memiliki karakter-karakter nabawiyah ini, mereka menjadi betul-betul menjadi sosok pribadi yang soleh ya, yang bermanfaat bagi umat ini. Demikian yang saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga mereka menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi